berlaku mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang dengan bunyi kendang ingin serta berdendang. Ainur lela mendengar kalipso dengan bongo, ingin menari saco, menari baduo, siapa yang suko. Lela memang cantik, siapa kenal lirik, hati badi jentik. Sopan-sopan tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang saya, rasaku di awal. Joget tari Melayu, Nur Lela pun senang, mengayun kaki tari serapan. Ahai Nur Lela, kalau dengar gitar, kling kling kling klang. Siapa tak pantang, Nur Lela menentang. Abang suka mambo, kalipso dan caca-caca. Hai Nur Lela. Sopan tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kala berdendang, lagu dendang saya, rasaku di awal. Joget tari Melayu, Nur Lela pun senang, mengayun kaki tari serampak. Ahai Nur Lela, kalau dengar gitar, kling kling kling klang. Hati siapa tak pantang, Nur Lela menentang. Abang suka mambo, kalipso dan caca-caca. I know.